بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والذي لا نبي بعده أما بعد فيا أيها الإخوة أعزني الله وإياكم بالإسلام. Kita lanjutkan pembahasan kita sampai di al-fasl tsani. Sebelumnya sudah al-fasl al-awwal, yaitu masalah al-haqiqah wal majaz, dan sekarang al-fasl tsani masalah al-manthuq wal mafhum. Nah, ini sebenarnya fasal-fasal ini masih terkait dari babul awal, yaitu al-mabahithul muta'alliq bil alfaz. Jadi yang kita bahas ini masih terkait ataupun masih berkaitan dengan lafaz, ya. Masih berkaitan dengan lafaz. Ya, seperti fasal pertama kemarin, yaitu al-haqiqah wal majaz. Nah, dari situ kita bisa tahu bahwa dari definisi haqiqah dan majaz, kita bisa tahu bahwa yang kita bahas itu adalah tentang lafaz. Nah, begitu pula dengan fasal yang kedua ini nanti, yaitu mantuk dan mafhum, ini juga kaitannya ke lafaz. Ya, karena sebenarnya fasal-fasal yang kita bahas ini masih subjudul dari babul awal, yaitu al-mabahith al-muta'alliqah bil-alfaz, yaitu pembahasan-pembahasan yang berkaitan dengan lafaz. Ya, sebagaimana yang sudah kita ketahui kemarin, bahwa haqiqah itu adalah lafzun musta'mal fi mawdi'alah, yaitu lafaz yang digunakan pada apa dia diletakkan. Kemudian majaz itu adalah lafzul musta'mal fi ghairi ma wudi'alah, yaitu lafaz yang diletakkan pada selain apa dia diletakkan, gitu ya. Jadi lafaz yang diletakkan pada selain apa dia diletakkan. Intinya dia tidak diletakkan pada makna aslinya. Itu untuk majaz. Nah, majaz ini tidak terjadi sebagaimana sudah kita jelaskan kemarin, ya. Majaz ini tidak terjadi kecuali adanya araqah dan qarinah mani'ah. Ya, sebagaimana sudah kita jelaskan, baik itu majaz mursalnya maupun majaz aklinya, ya, itu tidak akan terjadi. Majaz mursal dan majaz aklinya itu tidak akan terjadi kecuali ada alaqah dan qarinah mani'ah. Jadi jika tidak didapatnya alaqah dan qarinah mani'ah, berarti kita kembalikan kepada hakikahnya. Oleh karena itulah kemarin di awal-awal pembahasan ada ungkapan, kita mendahulukan hakikah daripada majaz, ya, kecuali kita dapat yang alaqah dan qarinah mani'ah. Ya, itu yang paling utama, ya. Jadi tidak sembarangan kita setiap kalimah kita majazin, ya, ini nggak bisa, ya. Intinya kita tetap mendahulukan hakikah daripada majaz, kecuali kita dapatnya alaqah dan qarinah mani'ahnya, sebagaimana yang kita jelaskan kemarin, ya. Majaz mursal maupun majaz aklinya, dua-duanya li'araqatin ma'a qarinatin mani'atin. Oh, dan juga ikhwah, mana-mana mufradat yang asing, coba langsung tolong dicarikan di kamus, ya, biar enggak terlalu kelamaan kita. Baik. Ya, silakan baca. Ya, cukup kalau ada kalimat-kalimat yang asing yang kira-kira kita bakal enggak tahu, kan. Ya, silakan baca. Bismillahirrahmanirrahim. Al-fasl tsani fil mantuqi wal mafhumi. Yanqasimu al-kalamu min haitsu dilalatil lafzi على المعنى بوضعه اللغوي أو بواسطة العقل إلى منطوق ومفهوم. طيب. Kalam itu terbagi kepada kalam itu dari sisi, ditinjau dari sisi penunjukan lafaznya, ya. Jadi kalam itu ditinjau dari sisi penunjukan lafaznya kepada makna kepada makna yang diletakkan, ya, yang kepada makna yang diletakkan secara penglafazannya, ataupun ditinjau dari sisi perantara akal, gitu ya, perantara akal, itu terbagi kepada manthuq dan mafhum, ya. Jadi berarti yang kita bahas masih tentang alfaz, yaitu lafaz-lafaz. Jadi kalam bahasa Arab itu, ya, kalamnya orang Arab itu, ya, karena di sini dibilang al-kalamu, ya, sebagaimana sebelumnya, ya. Jadi kalamnya orang Arab itu, jika ditinjau dari sisi petunjuk lafaznya, petunjuk lafaznya lah, gitu, ya, terhadap makna berdasarkan peletakannya secara bahasa itu, ataupun kepada makna berdasarkan pengertian akal gitu ya. Biwasitatil akli, pengertian akal. Itu terbagi kepada manfuk dan mafhum. Terbagi kepada yang diucapkan dan yang difahami. Atau terbagi kepada yang tersurat dan yang tersirat. Jadi kalamnya orang Arab itu jika ditinjau dari sisi ini, jika ditinjau dari sisi lafaznya menunjukkan apa, kan ya? Jika ditinjau dari sisi penunjukan lafaznya, itu terbagi kepada yang tersirat dan yang tersurat. Yang tersurat dulu ya, mampukin yang tersurat dan yang tersirat, yang terlafazkan dan yang difahami, ataupun yang tidak terlafazkan. Ya, karena mampuk itu berasal dari isim maf'ul nafaqa dan mafhum isim maf'ul fahima. Jadi nafaqa itu berucap, berarti mampuk yang diucapkan, mafhum yang difahami. Ya, fahima memahami, berarti mafhum difahami. Nah, jadi demikian ikhwah. Saya ulang sekali lagi, kalamnya orang Arab itu jika ditinjau dari sisi penunjukan lafaznya, ya, jika ditinjau dari sisi penunjukan lafaznya terhadap makna, ya, jika ditinjau dari sisi penunjukan lafaznya terhadap makna, berdasarkan peletakannya secara bahasa, ya, berdasarkan peletakannya secara ungkapan, atau berdasarkan pengertian akal, berdasarkan pengertian akal, itu terbagi kepada yang tersurat dan yang tersirat. Jelas sampai di sini? Kalamnya orang Arab itu jika ditinjau dari sisi mananya? Dari sisi penunjukan lafaznya. Ya, dari sisi penunjukan lafaznya. Lafaznya menunjukkan kemana? Kan, dari sisi penunjukan lafaznya terhadap makna. Kalam orang Arab itu jika ditinjau dari sisi penunjukan lafaznya terhadap makna, berdasarkan peletakannya secara ucapan ataupun berdasarkan pengertian akal, itu terbagi kepada berdasarkan peletakannya secara ucapan, berdasarkan peletakannya secara ucapan atau berdasarkan pengertian akal. Ya, atau berdasarkan pengertian akal. Baca beda sepati bu, nggak ada belajar bu. Nah itu bahaya, ini mukadimah penting soalnya. Iya lah. Terbagi kepada mampuk dan mafhum. Ya wes. Ya, terbagi kepada mampuk dan mafhum, yaitu terbagi kepada yang tersirat, yang tersurat dan tersirat. Baik, lanjutkan. Fal mantuqu huwa ma dalla alaihi al-lafzul mantuqu bihi li waqi'ihi al-lughawi. Nah. Yang mantuq adalah ya, jadi yang kalau kita bahasa Indonesia kan yang tersurat adalah ya, yang tersurat adalah atau yang terucap gitu ya. Tersurat artinya yang terucap. Yang terucap adalah apa saja yang menunjukkan apa saja lafaz yang terucap ya. Gimana nih? Huwa madalla alaihi. Jangan jelasan. Cara bahasa. Apa saja? Enggak, saya membahas aja Indonesia kan ini. Cari bahasa Indonesia dulu. Madalla alaihi lafdhu al-mantuqu bihi. Ya, failnya dulu ya. Baik. Jadi mantuq itu adalah apa saja yang lafaz mantuq tersebut ya, menunjukkan atasnya dengannya. Ya, menunjukkan atasnya dengannya. Ya, maksudnya atasnya di sini maksudnya menunjukkan terhadap makna. Ya, madalla 'alal makna al-lafdzul mantuqu bihi. Ya, madalla 'alal makna al-lafdzul mantuqu bihi, dan ha itu kembali kepada ma. Ya, jadi ma madalla bihi. Iya, ha yang ada di bihi itu kembali kepada ma, dan sementara ha yang ada pada 'alaihi itu kembali kepada al-makna. Jadi madalla 'alal makna, ya, madalla 'alal makna al-lafdzul mantuqu bihi biwadhihi al-lughawi. Jadi singkatnya begini. Mantuq ataupun yang tersirat itu adalah yang dia itu menunjukkan kepada makna, ya, yang lafaz mantuq tersebut menunjukkan kepada makna berdasarkan peletakannya secara ucapan. Nah, ini yang mantuq. Jadi kalau yang berdasarkan secara ucapan itu namanya mantuq. Jadi apabila lafaz tersebut itu menunjukkan kepada makna berdasarkan peletakannya secara ucapan, nah itu namanya mantuq. itu namanya mantuk. Ini definisi daripada mantuk. Jadi yaitu apa saja yang lafaz mantuk tersebut menunjukkan kepada makna, ya, menunjukkan terhadap makna berdasarkan ucapannya, itulah mantuk. Nah, itu namanya mantuk. Nah, makanya tadi di atas dikatakan bahwa kalam yang ditinjau dari sisi ini terbagi kepada dua. Ya, ditinjau dari sisi apa itu? Ditinjau dari sisi penunjukan lafaz tersebut terhadap makna berdasarkan peletakannya secara ucapan atau berdasarkan pengertian akal. Terbagi kepada dua, ya, karena memang dua, apa, ditinjau dari sisi dua, dari dua sisi tersebut. Ya, karena ditinjau dari dua sisi tersebut, maka pembahagiannya pun terbagi kepada dua. Nah, yang mantuk itu apa namanya? Menunjukkan kepada makna, ya, lafaz mantuk itu menunjukkan kepada makna berdasarkan ucapan. Ya, menunjukkan kepada makna berdasarkan ucapan. Nah, demikian. Baik, kita coba baca dulu contohnya, semoga nanti semakin paham. Silakan. Wa dzalika ka qaulihin nabiy sallallahu alaihi wasallam idza balagha al-ma'u qullataini lam yahmil al-khabatha. Fa hadha al-lafzu dalla ala lam yahmil al-khabathu. Lam yahmil al-khabatha. فهذا اللفظ دل على أن الماء إذا بلغ الكلتين لا يتنجس إلا أنه لم يتعرض للماء إذا كان أقل من كلتين أو كان أكثر منهما فما تدل عليه الألفاظ بوضعها اللغوي يسمى دلالة المنطوق. طيب نعم ini dia. Mungkin dengan apa namanya contoh yang diberikan oleh Syekh di sini akan semakin menambah kejelasan kepada kita. Wa dzalika, dan hal itu contohnya seperti qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam, perkataan nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila air itu sampai dua kullah, ya, apabila air itu sampai dua kullah maka tidak terkontaminasi khabath. Ya, maka dia tidak terkontaminasi khabath, apa namanya, najis ataupun kotoran, ya. Nah, perhatikan di sini. Ya. Dan contoh untuk definisi mantuk tadi, yaitu yang dimana kita katakan tadi mantuk adalah sesuatu yang menunjukkan terhadap makna berdasarkan peletakannya secara ucapan. Ya, jadi sesuatu yang menunjukkan terhadap makna berdasarkan peletakannya secara ucapan. Nah, contoh untuk ini seperti sabda Nabi SAW, apabila air sampai dua kullah, ya, ini sering kita dengar, ya, apalagi kemarin waktu kita bahas soal al-ma, ya, apabila air itu sampai dua kullah, niscaya tidak terkontaminasi khabath. Maka lafaz ini menunjukkan atas, ya, menunjukkan terhadap bahwa air itu apabila sampai dua kullah dia enggak najis, ya. Jadi ya itu juga kan, karena itulah yang terlafazkan, itulah yang mantuk, itulah yang tersurat. Ya, karena itulah yang tersurat. Jadi lafaz tadi yaitu apabila, yang sabda Nabi tadi, apabila air itu sampai dua kullah, niscaya tidak terkontaminasi khabath. Maka lafaz ini menunjukkan terhadap makna bahwa air itu kalau enggak nyampe dua kullah enggak najis. Kan gitu. Illa annahu lam yata'arrad lil ma'i idza kana aqalla min qullataini. Ya. Terkecualikan di situ, ya. Terkecualikan di ucapan tadi, ya, di lafaz tadi yaitu idza balagha al ma' qullatain lam yahmil al khabath, bahwasannya apa namanya itu? Yata'arrad, tersertakan, ya. Ataupun ya, tersertakan gitu, ya. Lam yata'arrad, ya, tidak berubah. Bukan. Ta'arrada tersertakan. Di lafaz itu tidak tersertakan. Itu berpaling. Ta'arrada. Ya, saya cari bahasa Indonesia dulu. Lam yata'arrad. lebih akil akal lah, lebih sedikit dari kilatain. Berarti tidak dianggap ya. Kita bilang begitu aja. Baik, kita mulai lagi. Nah, illa annahu lam yata'arrad lil ma' idza kana aqalla min qullatain. Lafaz tersebut ya. Di mana lafaz tadi, lafaz lam idza balagha al ma' qullatain lam yahmil al khabath. Maka lafaz ini tidak apa namanya? Tidak tersertakan ataupun tidak dianggap berupa air apabila dia itu enggak nyampe 2 kullah. Ya, apabila dia tidak sampai ataupun kurang dari 2 kullah. Enggak sampai 2 kullah. Nah, maka kan lafaznya kan tidak begitu ya. Illa annahu lam yata'arrad lil ma'i idza kana aqalla min kullatain. Ya, karena pokoknya lafaz yang tertera adalah idza balagal ma' kullatain lam yahmil al khabath. Kalau misalkan si airnya itu 2 kullah, maka tidak terkontaminasi khabath. Nah, jadi lafaz ini ya, illa annahu, lafaz ini tidak menunjukkan ataupun tidak ta'arrud ya, tidak apa namanya? Tidak bertentangan dengan air yang tidak bertentangan dengan air yang apabila dia itu enggak nyampe 2 kullah. Tidak tersertakan di lafaz itu gitu. Lafaz itu tidak menyertakan tidak memberlakukan untuk kalimat ataupun untuk ungkapan apabila air tidak nyampe 2 kullah ya, karena lafaznya beda ini. Yang satu lafaznya apabila air 2 kullah ya, apabila air itu 2 kullah. Nah, sementara yang satu lagi lafaznya apabila air itu tidak sampai 2 kullah. Nah, ini kan mantuknya berbeda. Ya, mantuknya berbeda. Nah, begitu. Jadi, illa annahu lam yata'arrad lil ma' idza kana aqalla min kullatain. Au kana akthar, ataupun dia lebih daripada 2 kullah. Ya, au kana akthar minhuma, ya, lebih daripada 2 kullah. Ataupun ya lebih dari keduanya ya, yang satu lagi ya, lafaz yang satu lagi yaitu alma idza kana aqalla min qullatain fama tadullu alaihi alfaz biwad'iha lughawi yusamma dilalatal mantuqi. Jadi kesimpulannya apa saja yang menunjukkan terhadap ya, apa saja lafaz-lafaz yang menunjukkan terhadap makna yang peletakannya itu secara penglafazan, ya, secara ucapan, ya, secara lughawi yusamma dilalatal mantuqi, maka itu dinamakan dengan penunjuk yang tersurat ya, petunjuk mantuk gitu ya. Jadi ini namanya dilalatul mantuq, penunjukan mantuk gitu. Jadi yang tertunjuk ya oleh mantuk adalah ya seperti lafaz Nabi tadi idza balaghal ma' qullatain lam yahmil khabas, yang tertunjukkan oleh mantuk di situ adalah annal ma' idza balaghal qullatain la yatanajjus. La yatanajjas. Nah, inilah yang tertunjuk. Yang tertunjuk itu bukan apabila air tidak sampai 2 qullah ataupun apabila air lebih dari 2 qullah. Yang tertunjuk bukan begitu. Yang tertunjuk berdasarkan peletakannya secara ucapan, yang tertunjuk tidak demikian. Yang tertunjuk itu adalah ya apabila airnya nyampe 2 kullah, maka enggak najis. Itulah yang tertunjuk. Ya, karena kan lafaz Nabi idza balaghal ma' qullatain lam yahmil al-khabath. Itu kan lafaz Nabi, itu kan apanya? Qaulnya. Nah, maka mantuk dari lafaz Nabi ini ya apa namanya? Yang tertunjuk dari lafaz Nabi ini adalah apa? Annal ma' idza balaghal qullatain la yatanajjas. Bahwa air itu kalau enggak nyampe kalau misalkan dia 2 kullah, kalau nyampe 2 kullah maka dia tidak najis. Ya, bukannya menunjukkan bahwa air kalau kurang dari 2 kullah atau bahwa air kalau lebih dari 2 kullah kan gitu. Enggak ada dilalah ke sana ya, dilalah ke bahwa air kalau nyampe 2 kullah, bahwa air kalau lebih dari 2 kullah, dilalah ke situ enggak ada. Ya, dilalah di qaul ini hanyalah dilalah mantuk. Ya, dilalah mantuk yaitu apa yang terlafazkan di qaul tersebut. Apa yang terucap di qaul itu. Nah, maka yang begini ini dinamakan dengan dilalatul mantuk. Ya, dilalatul mantuk. Jadi apa saja ya? Ya. Apa saja lafaz-lafaz yang menunjukkan atas makna atas makna berdasarkan peletakannya secara ucapan, maka itu dinamakan dengan dilalatul mantuk. Ya, coba kita baca selanjutnya, semoga nanti bisa semakin menambah pemahaman. Wal mafhumu huwa ma dalla 'alaihi al-lafzu la biwadhihi al-lughawi wa innama biwasitatil 'aql. Ya. Sementara mafhum apa saja yang lafaz tersebut menunjukkan atas makna tidak berdasarkan peletakannya secara ucapan, akan tetapi berdasarkan pengertian akal, ya, berdasarkan wasithah akal, perantara akal. Nah, ini namanya mafhum. Jadi mafhum itu adalah sesuatu, ya, adalah sesuatu lafaz yang menunjukkan atas makna yang tidak berdasarkan peletakannya secara ucapan, hanya saja berdasarkan pengertian akal. Seperti contohnya, wa dzalika ka hukmil ma'i idza kana aqalla min kullataini aw aktsara minhumah fa inna an-nassa as-sabiqa lam yadull 'alayhima biwath'ihi al-lughawi. Walakinna arafna biwasitatil aqli annahu idza kana al-ma'u la yahmilu al-khabatha idza balagha kullataini likathratihi fa alla yahmilahu idza kana aktsara min kullataini min babi ula. Baik. Ya, contoh untuk mafhum. Seperti ketetapan air tadi, ya, kahukmil ma, ya, seperti ketetapan air tadi. Apabila tidak sampai dua kullah, atau lebih daripada dua kullah, maka nas tersebut, ya, nas tadi, ya, maka nas sebelumnya itu tidak menunjukkan terhadap makna ini secara secara wadhihil lughawi, ya, secara peletakannya dalam ucapan. Ya, secara peletakan ucapannya itu tidak menunjukkan makna ini. Jadi nas hadis tadi itu tidak menunjukkan atas makna yang kita terangkan ini, yaitu bahwa hukum air tersebut apabila tidak nyampe 2 kullah atau lebih daripada 2 kullah, ya, maka tidak menunjukkan kepada makna ini. Lam yadullu alaihima biwadhihil lughawi, berdasarkan peletakan ucapannya. Akan tetapi kita bisa mengetahui makna tersebut biwasitatil akal, yaitu berdasarkan pengertian akal ataupun perantara akal. Annahu, bahwasannya, idza kana al-ma' la yahmil al-khabath idza balagha qullatayn likathratihi, yaitu air itu, ya, tidak terkontaminasi khabath apabila banyak airnya itu 2 kullah. Ya, apabila banyak airnya 2 kullah. Fa alla yahmilahu idza kana akthar min qullatayn min bab aula. Ya. Nah, jadi tidak terkontaminasinya air tersebut, ya, tidak terkontaminasinya air tersebut, idza kana akthar, apabila si airnya itu lebih daripada 2 kullah, itu lebih baik. Nah, jadi pemahaman ini muncul biwasitatil akal. Nah, ini namanya mafhum. Kenapa? Ungkapan ini tidak terlafazkan, yaitu apa? Kalau lebih dari 2 kullah itu lebih bagus. Mana dibilang lebih bagus? Kan enggak ada. Rasulullah kan cuma bilang idza balagha al-ma' qullatan lam yahmil khabath. Rasulullah cuma bilang bahwa kalau air itu sampai 2 kullah, maka tidak terkontaminasi khabath. Lalu kita katakan kalau lebih dari 2 kullah berarti bagus. Mana ada Nabi bilang kalau lebih dari 2 kullah berarti bagus? Nah, ini mafhum dari mantuk, gitu loh. Mafhum dari apa yang terlafazkan. Nah, ini namanya mafhum. Jadi mafhum itu madalla 'alaihi lafadz la biwadhihi lughawi, tapi apa? Biwasitatil aqli, Jadi suatu lafaz, ya, suatu lafaz yang menunjukkan terhadap makna yang tidak menunjukkan terhadap makna, yang tidak menunjukkan terhadap makna peletakannya secara ucapan, ya, yang tidak menunjukkan terhadap makna peletakannya secara ucapan, tapi menunjukkan berdasarkan perantara akal. Nah, ini namanya mafhum. Ya, seperti tadi ya, idza balaghal ma qullatain lam yahmil al khabath. Ya. Idza balaghal ma qullatain lam yahmil al khabath. Maka di sini kita bisa fahami kalau misalkan enggak nyampe 2 qullah berarti najis. Walaupun di situ enggak ada dibilang, ya kan enggak ada dilafazkan. Tapi itulah mafhumnya. Atau sebaliknya, kalau misalkan lebih dari 2 qullah itu lebih baik, ya min babi aula. Lebih utama, kan gitu ya. Lebih baik. Ya, maka ini kan enggak ada lafaznya juga, tapi ini semua pemahaman ini ya bisa kita munculkan karena mafhum, karena wasithah akal. Ya, karena perantara akal gitu. Sehingga muncullah pemahaman ini, maka ini namanya mafhum. Ya, ini namanya mafhum, apa-apa yang tersurat di dalam lafaz, di dalam mantuk tadi. Nah, kalau mantuknya hanya sebatas apa? Air ini kalau ada 2 qullah, air ini kalau sampai 2 qullah maka enggak najis. Inilah mantuk. Nah, ini mantuk. Adapun pemahamannya, air ini kalau enggak nyampe 2 qullah najis, kalau lebih dari daripada 2 qullah itu lebih utama. Itulah pemahamannya. Ya, min babi aula. Jadi kalau misalkan fa innahu la yahmilhu idza kana akthar min qullatin min babi aula, maka dia itu tidak terkontaminasi khabath, ya tidak terkontaminasi khabath apabila airnya itu lebih daripada 2 qullah min babi aula. Ini merupakan merupakan suatu hal yang lebih utama. Lebih baik daripada 2 qullah. Itulah wasithah akal yang kita dapatkan gitu loh. Nah, ini dinamakan dengan mafhum. Ya, jadi madalla 'alaihi lafz la biwadhihi lughawi wa inna ma biwasithatil aql. Nah, ini dinamakan dengan mafhum. Bisa difahami, Bang Mudi? Bisa. Baik ya. Bahasa Ustaz ini jawabnya memang Ustaz kok ida lagi. Tidak kan ma'u la yakmul qabl tidak wa balam qul. Walakinna na'arafna biwasitatil aqal annahu idha kanal ma' la yahmilul khabath. Ya, idha balagha qullatain likathratihi. Jawabannya? Idha balagha qullatain likathratihi fa'alla yahmilhu idha kana akthar min qullatain min babi awla. Tapi di sini ditaruhnya apanya kok di sini ya, komanya ya. Kok di tengah-tengah begini? Sebentar. Walakinna arafna biwasitatil aql annahu idza kana al-ma' la yahmil al-khabath. Itu jawabnya. Banyak ida. Annahu idza kana al-ma' la yahmil al-khabath. Dua ganti. Oh enggak, ini badal aja ini, akh. Iya, badal jumlah ke jumlah. Jadi idza kana al-ma' la yahmil al-khabath idza balagha qullatain likathratihi. Dua ganti. Iya, jadi jawab gitu. Iya, enggak, jawabannya bukan bala kok. Jawabannya araf nabi wasitatul aql. Jadi apabila air itu apabila air itu tidak sampai jawab duluan masih. Iya, jadi ini badal, ini badal bagi jumlah sebelumnya. Idza kana al ma apabila air itu tidak terkontaminasi najis. Terkontaminasi najis apabila banyaknya itu sampai 2 qullah. Ya, apabila banyaknya itu sampai 2 qullah. Bagaimana apa? Iya, kenapa lagi pakai idza lagi ya? Jawab duluan menurut syarat ya. Boleh itu. Sebentar ya. Idza kana al-ma' la yahmil al-khabath idza balagha qullatain likathratihi. Apabila air itu tidak terkontaminasi najis. Iya, seharusnya idza itu enggak perlu ada ini depan. Iya, annahu kana al-ma' la yahmil al-khabath idza balagha qullatain likathratihi. Nah, itu baru pas ya. Seharusnya idza enggak perlu ada di depan. Ya, saya pikir enggak perlu ada. Jadi intinya begini, bahwasannya air itu kalau misalkan ya, bahwasannya air itu ya, keberadaan air, air itu tidak terkontaminasinya najis kalau, nah itu baru ya kan gitu. Jadi enggak perlu ada idza di depannya. Annahu kanal ma' la yahmilul khabath, la yahmilul khabath idza balagha qullatain likathratihi. Jadi air itu ya, kita katakan air itu enggak apa namanya? Air itu enggak najis. Ya air itu tidak terkontaminasi najis. Kalau, jadi kalau di depan itu nggak usah ada ya. Ya jadi di sini ya kalau mungkin ada pandangan awal kita, kita bisa kalau kita katakan bahwa ini ya apa namanya sabakul lisan ya, itu husnuzonnya atau kalau suhuzonnya ya amia kan. Baik, nah demikian. Wallahu a'lam. Ya tapi kalau secara bahasa yang fusha ya nggak perlu ada idza di depannya. Ya, jadi annahu kanal ma la yahmilul khabath idza balagha qullatain likathratihi. Nah, jadi jawaban dari idza balagha qullatain likathratihi adalah kana al-ma' la yahmil al-khabath. Apabila air, apabila banyaknya air itu sampai 2 qullah, niscaya air tidak tidak terkontaminasi khabas, kan gitu ya, tidak terkontaminasi khabas. Nah, demikian. Fa alla yahmilhu. Nah, jadi biwasitatil aqal berdasar apa terhadap ucapan ini yaitu kita mengetahui bahwa air itu ya kan ada ungkapan apabila kan ada ungkapan air itu tidak terkontaminasi najis kalau banyaknya itu sampai 2 qullah. Nah, ungkapan ini biwasitatil aqal kita jadi mengetahui air itu tidak terkontaminasi najis kalau lebih dari 2 qullah lebih utama. Ya, permasalahan tersebut lebih utama. Nah, pengetahuan kita terhadap ini itu berdasarkan wasithah, melalui wasithah akal ya, berdasarkan wasithah akal. Nah, demikian. Baik, lanjutkan. Fa hadzal hukmu lam yadull 'alaihi al-kalamu bi manthuqihi wa innama bil ma'na al-mafhumi minhu bi wasithatil 'aqli. Nah, maka ketetapan ini, ketetapan yang kita terangkan di atas tadi itu tidak kalam tersebut ya, ungkapan itu tidak menunjukkan atas makna berdasarkan mantuknya. Ya, tidak menunjukkan atas makna berdasarkan mantuknya, akan tetapi menunjukkan makna mafhum ya darinya berdasarkan wasithah akal, ya, pengertian akal. Baik, lanjutkan. Wa arafna bi wasithatil aqli anna al-ma'a idza kana aqalla min kullataini fa innahu yatanajjasu bi munafatihi lin najasati. Iya. Wa hadha aidan lam yadull 'alaihi al-kalamu bi mantuqihi wa innama bil ma'na al-mafhumi anhu bi wasithatil aqli. Dan juga dengan perantara akal ini ya, dengan pengertian akal ini kita juga bisa mengetahui bahwa air tersebut apabila lebih daripada apabila kurang daripada 2 qullah maka dia enggak najis. Maka dia tidak maka dia najis ya. Apabila kurang daripada 2 qullah maka dia najis disebabkan tercampur baurnya dengan najis. Bimulaqatihi lin najasa. Ya disebabkan teraduk apa namanya? Tercampur baurnya dengan najis ya. Wa hadza aidan, dan perkara ini, pemahaman ini ya, permasalahan ini itu tidak tertunjuk ya. Tidak tertunjuk kalamnya berdasarkan mantuk. Wa hadza aidan lam yadullal kalam ya alaihi bimantuqihi. Jadi dan ini juga ya, tidak menunjukkan tidak menunjukkan kepada makna tersebut kalamnya berdasarkan mantuknya karena enggak ada di mantuknya demikian. Wa innama bil ma'nal mafhum, hanya saja dapat kita dapati dari makna mafhumnya. Ya, dari bil ma'nal mafhum anhu, makna mafhum darinya bi wasithatil aqal berdasarkan perantara akal. Nah, jadi karena mantuknya enggak ada di situ dibilang kalau misalkan lebih sedikit daripada 2 qullah maka dia najis. Kan enggak ada, yang dibilang cuma kalau airnya 2 qullah maka tidak najis. Kalau airnya 2 qullah maka tidak najis. Enggak ada pernyataan kalau airnya enggak nyampe 2 qullah maka tidak najis, enggak ada. Nah, tapi ini bisa kita munculkan statement ini berdasarkan wasithah akal. Nah, ini dinamakan dengan mafhum. Mafhum kita terhadap mantuk. Nah, ini dinamakan dengan mafhum. Ya, jadi annal ma kana aqalla min kullatain fa innahu idza kana aqalla min kullatain fa innahu yatanajjas bi mulaqatilin najasa. Maka ini ya, pemahaman pengetahuan kita terhadap ini ya, yang tadi ini idza kana al ma'idu ya, itu berdasarkan wasithah akal kita terhadap lafaz yang pertama. Berdasarkan lafaz yang pertama. Nah, demikian. Jadi gini. Nabi ada bersabda, ya, Nabi ada bersabda, "Idza balaghal ma' qullatain lam yahmil al-khabath." Ya, Nabi ada bersabda, "Idza balaghal ma' qullatain lam yahmil al-khabath." Kemudian berikutnya muncul statement, ya, statement ini bukan dari Nabi statementnya. "Idza kana al-ma' aqalla min qullatain fa innahu yatanajjas." Ya. "Idza kana al-ma' aqalla min qullatain fa innahu yatanajjas bi mulaqatilin najasa." Itu yang pertama. Kemudian juga ada statement ya, yang juga statement ini bukan dari Nabi. "Idza kana akthar min qullatain ya, idza kana al-ma' akthar min qullatain la yahmil al-khabath." Ya, la yahmil al-khabath min babi aula. Nah, ada dua statement yang bukan dari Nabi. Tapi kedua statement ini ya, ini merupakan apa yang tersirat dari lafaz Nabi. Ya, dua statement ini merupakan apa yang tersirat dari lafaz Nabi. Nah, ini ya, lafaz yang tersirat ini itu bisa kita dapati bi wasithatil aql, maka ini dinamakan dengan mafhum. Maka dinamakan dengan mafhum. Kalau lebih bagus. Kalau kurang najis. Iya, kalau lebih itu min babi aula ya, min babi aula merupakan bab keutamaan ya. Bab lebih utama. Sementara kalau misalkan kurang dari dua kullah, maka najis. Nah, ini merupakan mafhum daripada mantuk hadis Nabi tadi. Ya, kira-kira paham ya? Itu pakai contoh yang kemarin saat yang kita Pak Rudi. Yang mana? Paman apa aku dakhala jannah, paman asofu dakhala nar. Kemudian dalilnya apa kemarin itu? Oh, lupa saya. Arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum. Ah, ya itu misalkan ya, syahidan alaikum kama arsalna ila fir'aun rasula fa'asa fir'aunur rasul fa'akhadnahu akhdaw wabila. Nah, di situ apa namanya? Di lafaz cuma fa'akhadnahu akhdaw wabila. Kan gitu, fa'akhadnahu akhdaw wabila. Nah, namun dari statement ini, dari firman Allah ini muncullah statement-statement yang dinukilkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di situ, kan begitu. Nah, itu semua berdasarkan mafhum dari firman Allah tadi, padahal mantuknya enggak ada. Kan begitu ya. Jadi singkatnya mantuk itu madalla 'alaihi lafadz biwadhihi lughawi, sementara mafhum itu madalla 'alaihi lafadz la biwadhihi lughawi, atau dengan kata lain biwasithatil aql. Jadi lafaz mantuk itu adalah sesuatu yang lafaznya menunjukkan terhadap makna berdasarkan peletakan secara ucapan. Ya, berdasarkan peletakan ucapannya. Nah, itu lafaz. Itu mantuk. Sementara mafhum itu apa saja yang apa saja yang lafaz itu tidak menunjukkan terhadap makna berdasarkan ucapannya. Tidak menunjukkan terhadap makna berdasarkan ucapannya, tapi berdasarkan pengertian akal. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Saya lanjutkan aqsamul mantuq. Aqsamul mantuq. Wal mantuq taratan takunu dilalatuhu 'alal ma'na qat'iyatan wa taratan dhanniyatan wa taratan mujmalatan. Nah, kemudian pembahagian mantuk lagi. Jadi setelah kita mengetahui apa itu mantuk dan mafhum, ya, mantuk ini terbagi lagi kepada beberapa bahagian, dan mantuk itu ya, sesekali dilalahnya, ya, penunjuknya sesekali ya, mantuk itu menunjukkan kepada makna qat'iyah, ya. Jadi takunu dilalatuhu, sebentar ya. Ya, takunu dilalatuhu 'alal ma'na qat'iyatan. Jadi sesekali penunjukannya itu terhadap makna bersifat qat'iyah. Ya, bersifat pasti. Dan sesekali bersifat dhanniyah, bersifat dugaan, dan sesekali bersifat mujmalah, global. Baik. Lanjutkan. Fa idza dalal kalamu 'alal ma'na al-mawdu'i lahu dilalatun qat'iyatun. فهي دلالة النص كقوله تعالى قل هو الله أحد فدلالة أحد على الوحدانية دلالة قاطعة فهي دلالة نص. طيب. Nah, kalau misalkan kalamnya itu menunjukkan terhadap makna yang di, ya, makna yang diletakkan berdasarkan penunjukan yang pasti, ya, maka dia adalah dilalatun nas. Ya, maka itu adalah dilalatun nas. Seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Qul huwallahu ahad." Ya, yang kalau bahasa Indonesia katakanlah dia adalah Allah yang esa. Fadilalatu ahad. Maka penunjukan kata ahad, ya, alal wahdaniyati. Terhadap keesaannya Allah. Jadi kata ahad itu penunjukan kata ahad terhadap wahdaniyahnya Allah itu adalah dilalatun qati'atun, penunjukan yang qati'ah. Ya, penunjukan yang pasti. Nah, maka ini dinamakan dengan fahiya dilalatun nas, maka dia adalah dilalatun nas, yaitu penunjukan nas. Wa idza kanat dilalatuhu zanniyatan fahiya dilalatu zahir. وذلك كقوله تعالى أو لامستم النساء فدلالة لامس على المس باليد كما ذهب إليه الشافعي وغيره دلالة من قبيل الظاهر لأنها تحتمل المعنى الآخر الذي ذهب إليه أبو حنيفة وهو الوطء. طيب. نعم. Kalau misalkan dia menunjukkan dilalah dhanniyah, dilalah dugaan, penunjukan dugaan, maka itu disebut dengan, maka dia adalah dilalah zahir. Ya, jadi kalau tadi dilalah nas, nah ini dilalah zahir. Ya, apa itu dilalah zahir? Wadzalika kaqaulihi ta'ala. Ya, dan hal itu seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Aula mastumun nisa." Fadilalah lamasa. Ya, fadilalah lamasa, maka penunjukan kata lamasa atas almas bil yad, ya, terhadap sentuhan dengan tangan, kama dhahaba ilaihi syafi'i, sebagaimana yang dipandang oleh Imam Syafi'i wa ghairuhu dan selainnya, dilalatu min qabili dhahir, ya, merupakan apa qabil, lupa saya kemarin, qabilah bukan kibali, ini dari kibali ya. Iya, apa bahasa Indonesianya? Biasanya min qibal. Iya, ya, min biasanya qibal, ini min qabil ya. Kalau min qibal apa bahasa? Atau min qubail ya? Apa kemarin? Jadi ini dilalah berupa udah. Apa namanya? Mana tadi? Sebagai bentuk ataupun tentang ataupun perihal ataupun melalui. Jadi sebagai bentuk ya. Nah, ini dilalah sebagai bentuk zahir ya, min qabilil zahir. Jadi dilalah sebagai bentuk zahir. Ataupun dilalah tentang zahir atau dilalah perihal zahir. Ya, jadi fadilalatul lamasa ya, fadilalatul lamasa 'alal masy bil yad. Ini adalah dilalah min qabil dhahir, yaitu dilalah sisi pendalilan atau segi pendalilan atau segi penunjukan melalui dhahir ataupun melalui Imam Syafi'i memegang lingkungan dia jadinya batas. Iya, betul. Makanya dhahirnya. Iya, sebagai bentuk dhahir ya. Kenapa kita bilang dhahir? Li'annaha tahtamilul ma'na al-akhar, karena dia bisa apa namanya? Karena terkandung makna yang lain. Maka ini kita bilang zahir. Beda dengan nas. Kalau nas itu dilalahnya qat'iyah. Ya, dilalahnya qati'ah. Ya, dilalahnya itu satu-satunya, enggak ada ihtimal di sana. Sementara zahir itu ada ihtimal. Nah, makanya di sini diterangkan dilalah min qabilil zahir, ya, dari sisi melalui zahir ataupun sebagai bentuk zahir ya, atau tentang zahir ya, dilalah tentang zahir. Kenapa kita bilang zahir? Li'annaha tahtamilul ma'na al-akhar alladhi dhahaba ilaihi Abu Hanifah wa huwa al-wata'u. Ya, wata' apa? Jima'. Ya, jima' ya. Nah, begitu. Jadi kalimat Allah la mas, apa namanya, firman Allah aulamastumun nisa, ya firman Allah aulamastumun nisa, ini kan mantuk ini ya, aulamastumun nisa ini kan mantuk, tapi mantuk itu juga terbagi-bagi lagi, ada mantuk qat'iyah, ada mantuk dhanniyah. Nah kalau mantuk qat'iyah itu seperti apa, qul huwallahu ahad. Nah kata ahad ini ya, itu kan menunjukkan keesaan Allah ya, kata wahad itu menunjukkan keesaan Allah, maka ini namanya mantuk qat'iyah. Ya, kenapa dibilang mantuk qat'iyah? Ya, karena memang dia diletakkan hanya untuk itu. Ya, hanya untuk itu. Nah, mantuk qat'iyah ini dinamakan dengan dilalatun nas. Ya, mantuk qat'iyah itu dinamakan dengan dilalatun nas. Atau nah ini namanya nas. Nas itu enggak ada ihtimal. Ya, jadi dalam istilah usul fikih ya, sepertinya ini juga digunakan ya, di fikih pun akan digunakan. Nas itu ya, dalam istilah usul fikih, nas itu sesuatu dilalah yang qat'iyah. Ya, sesuatu dilalah yang qat'iyah itu kita namakan nas. Sementara kalau misalkan dilalahnya itu ihtimaliyah, itu dinamakan dengan zahir. Ya, kalau dilalahnya ihtimaliyah itu dinamakan dengan zahir. Nah, kita kembali lagi ke masalah mantuk tadi. Di mana mantuk kita katakan sesekali dia itu qat'iyah, yaitu berarti berupa nas. Sesekali dia itu dhanniyah, yaitu berarti berupa berupa zahir. Jadi sesekali dia itu, saya ulangi ya. Jadi mantuk itu sesekali dia itu berupa qat'iyah yaitu nas, sesekali dia berupa dhanniyah yaitu zahir. Ya, kenapa kita bilang zahir? Karena pada kalimat tersebut ya, itu tidak hanya menunjukkan satu ya, tapi ada ihtimal makna lain ya, ada terkandung makna lain gitu loh, ada membawa makna lain ya, tahtamilul ma'nal akhar ya, ada terkandung makna lain yang mana alladzi dhahaba ilaihi Abu Hanifah, yang mana itu menjadi pandangan apa, makna lain tersebut menjadi pandangan Abu Hanifah. Apa pandangan makna lain tersebut yang menjadi pandangan Abu Hanifah itu? Al-waqa. Jadi Abu Hanifah memahami aula mastumun nisa al-waqa, bukan al-masubilyat seperti yang dipahami oleh Imam Syafi'i. Nah ini namanya zahir. Nah ini namanya zahir. Nah itulah yang dimaksud oleh Syekh kemarin ya, di awal-awal buku. Kita mendahulukan nas, kita mendahulukan dalil nas daripada dalil zahir. Karena memang dalil di dalam Al-Qur'an itu ada yang sifatnya qat'iyah, sebagaimana yang dikatakan di sini, mantuk itu sesekali dia qat'iyah, sesekali dia dhanniyah, bahkan sesekali dia mujmalah. Gitu. Jadi dari kiblat kita apa? Salaf ini kan tidak batal. Intinya mau abang bilang batal ataupun tidak batal, itu kan mantuk. Semuanya mantuk berdasarkan ayat ini. Ya, aula mastumun nisa ini kan mantuk ini. Ya, kita bilang batal atau tidak batal, ini intinya mantuk. Nah, tapi yang jadi permasalahan, mantuknya ini ada yang bersifat dhanniyah, ada yang bersifat qat'iyah. Nah, kalau yang ini bersifat dhanniyah. Kenapa kita bilang bersifat dhanniyah? Karena dilalahnya zahir. Kenapa dinamakan zahir? Ihtimalul ma'nal akhar. Ya, ihtimalul ma'nal akhar. Karena adanya keterkandungan terhadap makna yang lain. Kan. Nah, keterkandungan makna yang lain ini berdasarkan apa? Ya, sebagaimana yang dipahami oleh para ulama, di mana kalau Imam Syafi'i memandangnya itu al-mastubilyat, sementara kalau Imam Abu Hanifah memandangnya al-wata. Nah, begitu. Jadi kalau orang ikut pegang itu batal, dia megang yang ini, megang dengan tangan. Kita. Iya, mau yang manapun kita pilih, tapi ini dinamakan dengan dilalah zahir. Ya, yang manapun kita pilih ini dinamakan dengan didalah zahir. Kenapa kita bilang didalah zahir? Ya karena enggak tetap. Ada ihtimal ke makna yang lain. Itulah akibat dari apa? Lamas tadi. Ya, kata lamas tersebut. Iya, ya, di mana menyentuh itu al-massu bil yad atau bisa begitu dengan atau apa? Iya, nah begitu. Iya, intinya ini dia ihtimal. Ya. Ihtimal begitu. Enggak. Bahasa bersayap ini. Iya, nanya bersayap. Nah, kira-kira begitu. Tapi masih tetap di koridor mantuk. Ini masih kita masih berbicara mantuk, bukan mafhum ini. Jadi aula mastumun nisa. Maksudnya apa? Kecuali atau wapak kan gitu ya. Atau mewapai istri kan gitu ya, umpama atau mewapai istri. Ini bukan mafhum, ini tetap mantuk. Sebaliknya yang mengatakan atau menyentuh dengan tangan ya, atau menyentuh istri dengan tangan, ini juga mantuk, bukan mafhum. Ini juga mantuk. Kenapa? Masih ke lafaz tersebut, masih ke kalimat lamastum tersebut. Ya. Bukan mafhum itu. Hanya saja memang mantuk ini tidak selamanya qat'iyah. Jadi tidak selamanya qat'iyah. Jadi mafhum itu juga tidak selamanya qat'iyah. Bisa saja mafhum itu sifatnya dhanniyah. Tapi masih tetap mantuk namanya. Masih tetap apa-apa yang terlafazkan. Nah, begitu. Kira-kira paham ini? Ya, jadi ini masih tetap mantuk, bukan mafhum. Ya. Beda nanti mafhum dengan mantuk. Jadi ini bukan mafhum ini ya. La mastumun nisa, ada yang berpandangan itu menyentuh dengan tangan, kemudian ada yang berpandangan itu wafa. Ini bukan mafhum, ini mantuk. Cuma dinamakan dengan mantuk dhanniyah. Jadi artinya dari sini kita tahu bahwa mantuk tidak selamanya qat'iyah. Begitu. Jadi Mas Abi benar, kita punya masih berwujud terus juga benar. Bukan masalah benar atau tidak benar ya, Bang. Itu masalah ya. Itu urusan fikih. Ya itu urusan fikih. Nah, ini ya. Masalah kita yang kita ceritakan adalah usulnya apa gitu. Iya. Kalau itu benar atau tidak benarnya itu masalah kerjaan orang fikih kan ya, kerjaan para fikih. Jadi nanti, mantuk itu ada qat'iyah, ada zahir. Iya, jadi mantuk itu ada yang qat'iyah, ada yang dhanniyah. Nah, qat'iyah itu kita namakan dengan nas, dan dhanniyah itu kita namakan dengan dilalah zahir. Ya. Jadi dilalah nas itu adalah dilalah qat'iyah, dilalah zahir itu adalah dilalah ihtimaliyah. Nah, gitu. Tapi tetap mantuk. Ya, tapi tetap mantuk, bukan mafhum ya. Bukan mafhum. Jadi zahir itu juga terbagi dua. Kenapa terbagi dua? Tiga. Tiga. Oh, zahir terbagi dua. Maknanya dari sisi pemahaman lamasa tadi, ada yang mengartikan dia tabli dengan ya mantuknya itu. Ya. Oh, ada maksud. Ihtimalnya bahkan bukan cuma dua, bisa lebih, gitu loh. Iya, jadi sebuah kalimat itu bisa ihtimal lebih, gitu loh. Lebih daripada dua, ya bisa dua, bisa lebih dari itu. Tergantung munculnya pendapat lah, kan? Ya, tergantung munculnya pendapat. Tapi terlepas dari itu, semua itu masih kategori mantuk, apa-apa yang tersurat, bukan belum masuk ke mafhum gitu loh. Itu belum masuk ke mafhum. Kenapa? Dia masih apa? Masih dalla alaihi dalla alal makna ya, masih dalla alal makna bi wad'ihi lughawi, masih dalla alal makna bi wad'ihi lughawi. Belum bi wasitatil aql. Ya belum. Karena memang lafaz lamasa, itu menunjukkan makna bersentuhan dengan tangan, juga menunjukkan makna wafa gitu loh. Memang dari sananya demikian gitu. Nah, oleh karena ini bukan mafhum ya. Jadi baik itu yang bersentuhan dengan tangan maupun yang wafa, ini bukan mafhum. Ini sifatnya masih mantuk. Walaupun dhanniyah, walaupun ihtimal. Ya, walaupun ada ihtimal di situ, tapi tetap mantuk, bukan mafhum. Mafhumnya gini, Zat. Kalau menyentuh rijal, gak batal. Ya, kalau misalkan kita pakai almasu bilyar ya, kalau misalkan kita pakai almasu bilyar, maka menyentuh rijal ya gak batal, kan gitu ya. Ya, masalahnya kan ini ihtimal ya. Makna lah, masa ini kan ihtimal ya. Maknanya ihtimal, yaitu ada yang almasu bilyar, ada yang alwata. Nah, ini umpama kita berpegang pada pendapat yang almas tu bilyad. Ya, kalau mafhum ya kebalikan apa namanya ya? Enggak harus kebalikan juga mafhum ya. Mafhum enggak harus kebalikan karena ada mafhum mutabik nanti di sana ataupun mafhum muwafiq. Ya, nantilah kita bahas insyaallah ya, semakin ke bawah insyaallah akan semakin paham. Baik, lanjutkan. Wa idza kanat dilalatul lafzi 'ala al-ma'na tahtamil al-ma'nayayn ihtimalan mutasawiyan wa huwa al-mujmal. وهذا كدلالة كلمة القرئي قرئي وهذا كدلالة كلمة القرئي في قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء على المعنى الحيض والطهر والطهر وهذا قبل ترجيح أحد المعنيين وأما بعد الترجيح فالقرء ظاهر في الراجح دون غيره وأما بعد الترجيح فالقرء له القرء وأما بعد الترجيح فالقرء ظاهر في الراجح دون غيره نعم وإذا كانت وإذا كانت دلالة اللفظ على المعنى تحتمل على وإذا كانت دلالة اللفظ على المعنى تحتمل معنيين احتمالا متساويا فهو المجمل. Jadi kalau misalkan dilalah lafaznya itu dilalah apa penunjukan apa penunjukan lafaz terhadap maknanya itu terkandung dua makna yang sifatnya sama fahuwa mujmal, maka itu dinamakan dengan mujmal. Ya dinamakan dengan global. Jadi kalau misalkan dilalah lafaz terhadap maknanya itu ya dilalah lafaz terhadap maknanya itu terkandung dua makna secara secara sama ataupun sama gitu ya, bersifat sama, bahwa mujmal, maka itu dinamakan dengan mujmal. Contoh dari hal ini, kadilalati kalimatil qari, ini jamak daripada quru ya. Fi qawlihi ta'ala, yang terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru, ala ma'na al-haudi wat-tahri. Nah, ini bisa bermakna haid dan bisa juga bermakna suci. Maksudnya tiga kali suci atau tiga kali haid, kan begitu ya? Alal makna al-haid wat-tahri. Wat-tahri. Wa hadha qabla tarjih hadil ma'nayin. Dan ini tentunya sebelum terjadinya pentarjihan terhadap salah satu makna. Ya. Wa amma ba'da tarjih, wa amma adapun setelah terjadinya tarjih, maka falqa'u zahirun, maka qara'nya zahir. Tidak masuk lagi mujmal. Ya, jadi qara'nya zahir. Ya zahir tadi apa? Apa namanya? Al-ihtimalin ma'nal akhar ya. Cuma sifatnya dhanniyah ya. Kan tadi sudah kita paham ya dahulu ya dhann itu apa? Dhann itu berapa? Dari 55% sampai 99% yaitu dhann kan. Nah, jadi wa ma ba'da tarjih fal qara' zahir katanya. Ya, fal qara' zahir. Zahir dhanniyah. Ya zahir dilalatul dhanniyah. Ya adapun kalau dilalatul qat'iyah nas, dilalatul dhanniyah zahir. Kalau mutasawiyan mujmal. Ya, mutasawi mujmal. Jadi fal qara'u zahir fil rajih. Ini yang di ini yang dirajih apa yang rajihnya ya, fal qara'u zahir fil rajih. Ya jadi adapun maka qara' itu zahir ya, kita katakan zahir jadinya fil rajih. Ya menurut yang rajih duna ghairi. Ya enggak lain lagi gitu ya. Baik demikian. Lanjut. Kalau itu masa suci juga. Hah? Kalau tadi. Iya. Masa suci. Iya, masa suci. Alain cepat ya. Iyalah, ha. Lanjut. Iya. Udah jam 7 ya. Cukup ya. Iyalah kita cukupkan aja dulu ya. Jadi aqsamul mafhum kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya insyaallah. Wabillahi taufiq wal hidayah wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.